Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala siyam wa ala al-qiyam wa ala tilawatil Qur'an wa ala al-amalis salih. Ukhsirna yawm al-qiyamati ya Rabbana ma'azumratis sa'imin. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah terus berikan kepada kita. Allah yang Maha Kasih. Tanpa henti memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Semoga nikmat-nikmat itu benar-benar nikmat. Bukan cobaan, bukan ujian, bukan istidraj. Tapi benar karunia Allah, nikmat Allah sebagai mukaddimah nikmat yang Allah berikan kita di dunia, mukaddimah nikmat di akhirat nanti. Kita masih dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dengan kitab Is'afu Ahlil Iman Biwadaifi Syahri Ramadan. Kita sudah sampai kepada qawlil al-musannifi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fitaraini ila angkol ma ja'a fi man fattara sha'ima. Riwayat yang datang tentang orang yang memberi buka puasa, memberi atau orang yang menyajikan atau menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Wa fadli shaimi alladhi yu'kal 'indahu, dan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian orang berpuasa tersebut makan di rumah orang. Jadi orang yang rumahnya digunakan untuk makan orang berpuasa. Wa du'aul akili lil ma'kuli 'indahu, dan doanya orang yang makan untuk orang yang memberi makanan, orang untuk menyajikan makanan. Di sini ada orang yang berpuasa, ada orang yang memberi buka untuk orang berpuasa. Di sini ada orang makan, orang berpuasa makan di rumah orang yang tidak berpuasa. Di sini juga ada doa untuk dari orang yang makan untuk orang yang memberi makan. Ada empat model. Zaid bin Khalid Al-Juhani, diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang menyiapkan buka, menyajikan buka, memberi buka untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka orang yang memberi makan tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Qaira annahu, bedanya adalah annahu, sesungguhnya layang kusumin ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Rawahu Tirmidzi, hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadits hasan sahih. Jika ada orang memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka orang yang memberi tadi mendapatkan pahala utuh pahalanya orang yang berpuasa. Dan tanpa kurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Dalam banyak riwayat yang serupa, termasuk di antaranya ini, pertama mendapatkan pahala, ini riwayat. Jadi kalau Anda memberikan buka kepada seseorang, maka orang tersebut yang berbuka di tempat Anda, pahalanya utuh, tidak berkurang sedikit pun. Yang kedua adalah Anda mendapatkan pahala utuh seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka bersyukurlah Anda jika Anda termasuk orang yang ikut gerakan memuliakan orang untuk berbuka, khususnya semacam di pondok pesantren ini. Hamba-hamba yang telah mengumpulkan rezekinya untuk disajikan kepada para santri misalnya. Setiap hari santri berpuasa. Santri pahalanya numpuk-numpuk, mulai dari pahalanya memberikan puasa, kemudian santri, penuntut ilmu, ya, dan yang lain. Jadi setiap hari Anda mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa di sini. Karena santri di sini semuanya berbuka setiap hari. Maka Anda yang ikut kumpulan dalam rombongan hamba-hamba yang mengambil bagian memberi buka makan untuk santri, maka Anda mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Lebih dari itu, pahalanya santri belajar Anda dapat. Pahalanya santri membaca Al-Quran Anda dapat. Pahalanya santri belajar apa yang lainnya Anda mendapatkannya. Setiap hari, bahkan setiap saat. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Salman Al-Farisi, man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratun lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa, maka ketahuilah itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya Allah. Di samping Anda memberi makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala, lebih dari itu dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itu qurabaka batim minan nari, dan Anda akan dibebaskan dari api neraka. Senanglah memberi makan tetangga, sanak, kerabat, saudara, termasuk program memuliakan para santri seperti yang pernah disuarakan. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin taqisu min ajrihi syai'un. Dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Kulna, kemudian kami para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi sha'ima. Tidak semua dari kami ini mempunyai sesuatu untuk memberi buka orang yang berpuasa. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadza thawaba, Allah akan berikan pahala utuh tadi, man fattara sha'iman, kepada siapapun yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ala madzaqati labanin, biarpun hanya seseruput kalau bahasa Jawa tuh seruput, jadi bukan seteguk, kalau seteguk di tenggorokan masih di ujung, nah, di lidah, pokoknya ya sesendok teh lah, pokoknya sedikit, pokoknya untuk merasakan, mungkin dibagi-bagi deh di mulutnya para puasa, orang puasa. Artinya biarpun sangat sedikit yang kau berikan, sudah mendapatkan pahala utuh, karena memang mampu seperti itu. Bukan orang kaya ngasih satu sendok teh susu, bukan. Ini memang Anda tidak mampu, karena Anda rindu untuk memberikan buka orang yang berpuasa, maka semampu Anda. Artinya begitu, biarpun hanya sesendok air dingin, susu, tamratin atau satu kurma, asyarbati ma'in atau seteguk air tadi, Waman asyba'a so'iman, barang siapa memberi orang yang berpuasa sampai kenyang. Allah. Ini kasusnya adalah di saat kita menyaji, memuliakan seperti santri. Santri kan makan sampai kenyang itu. Buka dulu, kemudian setelah itu sholat, makan sampai kenyang. Maka beruntunglah jika Anda termasuk orang yang menyisihkan rezekinya untuk memuliakan para santri. Ribuan santri makan semuanya. Alhamdulillah. Dan ini adalah jerih payah dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Apa hadiah dari Allah? Sakallahu, Allah akan berikan minum orang tersebut nanti. Min haudi, daripada telagaku, syarbatan dengan teguan, la yatma'u, tidak akan haus lagi, hatta yathulal jannata, sampai masuk surga. Jadi nanti akan mendapatkan telaganya baginda Nabi di padang mahsyar. Jadi kalau ada orang memberikan makan kepada orang yang berpuasa sampai kenyang, maka ini insyaAllah termasuk orang yang mendapatkan teguan minuman dari telaga baginda Nabi SAW di saat berada di padang mahsyar. Dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak riwayat lagi, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, di syahri ramadhana, di bulan ramadhan, min kasbin halalin, dari rezeki yang halal, dari rezeki usaha yang halal, salat alhil malaikatu layali ramadhana kulliha, layali ramadhana kullaha, malaikat mendoakan di setiap malam bulan ramadhan semuanya. Jadi Anda menyisihkan dari harta yang bersih halal, kemudian Anda beri kepada orang yang berpuasa, memberi buka, apakah itu tetangga, kerabat, sanak atau santri, maka malaikat-malaikat mendoakan kepada Anda yang memberi buka tersebut setiap malam. Wa safahahu Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril bermusafahah dengannya. Artinya apa? Ini kemuliaan, disalami malaikat. Anda tidak mengerti. Sebagian para ulama mengatakan disalami secara sesungguhnya. Artinya apa? Malaikat Jibril senang dengan Anda. Maka Jibril ridho dengan Anda. Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar adalah rindulah, senanglah kita memberi makan orang-orang yang berpuasa dari rizki yang halal tersebut. Waman sofahahu Jibril, barang siapa yang telah disalami malaikat Jibril. Kalau memang orang sudah disalami malaikat Jibril, apa buahnya? Ya riqqu qalbuh, lembut hatinya. Wa takthur dumu'uh, banyak meneteskan air mata. Mudah menangis menyesali dosa. Mudah menangis di saat rindu kepada Allah. Ini hati yang lembut. Qala, kemudian bertanyalah sang perawi. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Afra'ita man lam yakun indah, apa ya Rasulullah pendapatmu? Apa yang kau katakan? Jika orang tersebut tidak mempunyai apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bagaimana ya Rasulullah? Qala, waqabsatum min tu'amin, hanya sekedar sesuap makan pun sudah cukup. Karena tidak punya apa-apa. Qultu afraita illam yakun indahu luqmatul khabzin. Ya Rasulullah, lalu bagaimana kalau dia tidak punya sesuap nasi tadi, tidak punya sepotong roti pun enggak punya, bagaimana? Fa mataqatu min labanin, hanya sekedar sedikit dari air susu yang bisa membasahi tenggorokan itu sudah cukup, karena punyanya cuma itu. Afrata in lam takun indah, kalau enggak punya lagi bagaimana? Fa syarbat min ma'in, fa syarbatun min ma'in, ia seteguk air sudah cukup. Karena enggak punya apa-apa, hanya seteguk air. Ini begitu pentingnya kita peduli dengan orang yang berpuasa. Maka ada istilah yang selama ini dihadirkan di Jawa, takjil, saling kirim pahala, kirim takjil tetangga-tetangga. Jadi saya minum makanannya tetangga, tetangga minum makanan saya, tetangga minum makan makanan saya makan makanan tetangga, saling tukar-menukar. Dan lebih dari itu, ini akan menjadikan indah suasana, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka bersyukurlah jika Anda termasuk golongan orang yang bisa melakukan itu semuanya. Dan kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah ikut andil di dalam melayani para tamu, para santri yang ada di sini khususnya. Apa yang Anda berikan, maka ketahuilah semuanya menjadikan sebab Allah memberikan pahala kepada Anda. Kemudian Allah memberikan pengampunan kepada Anda. Allah membebaskan Anda insyaAllah dari api neraka. Lebih dari itu, malaikat mendoakan Anda setiap malam. Kemudian dan juga menjadi sebab Anda akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Ayo kita berlomba-lomba untuk memuliakan orang berbuka dengan memberikan kepada mereka buka atau takjil untuk berbuka puasa. Wa an ummi Imarah binti Ka'ab Al-Ansari, Ummu Imarah binti Ka'ab Al-Ansariyah, diriwayatkan dari salah satu sahabat, seorang wanita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Imarah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, berkunjung ke rumahnya. Wa qaddamat ilaihi ta'aman, kemudian menyodorkan kepada Rasulullah makanan. Faqala, kemudian Nabi berkata, kuli, kamu harus makan tuan rumah. Faqalat, inni shaimatun, saya lagi puasa ya Rasulullah. Saya lagi puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shaima, kalau ada tuan rumah berpuasa seperti itu, kemudian mempersilahkan tamunya makan, tusalli alaihi almalaikatu, malaikat akan mendoakan. Idza akala indahu, orang yang makan, di saat ada orang makan di rumahnya, Anda berpuasa, puasa sunnah, di sini kita gambarannya puasa sunnah. Coba kalau puasa fardu, puasa semuanya. Puasa sunnah, kemudian Anda kedatangan tamu, Anda berusaha untuk muliakan tamu, Anda membuat hidangan. Anda dalam keadaan puasa. Maka sepanjang tamu itu makan, maka saat itu malaikat mendoakan Anda, si tuan rumah yang berpuasa. Hatta yabrahu, sampai tamunya tadi selesai makan, rubbama qala, hatta yashba'u, sampai kenyang. Didoakan oleh malaikat. Nah ini perlunya bagaimana kita memuliakan tamu. Biarpun kita puasa, jangan tamunya harus ikut kering. Lalu alasan, maaf saya puasa enggak masak. Jangan ngomong gitu dong, pelit banget. Anda berpuasa, tapi Anda muliakan tamu yang datang kepada Anda. Maka di saat seperti itu, malaikat mendoakan Anda sepanjang tamu itu makan di rumah Anda. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa Anas radhiyallahu taala, juga hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa, datang ila Sa'ad bin Ubadah, kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, fajaa bi khubzin wa zaitin, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Ubadah mendatangkan roti dengan minyak zait, minyak untuk makan roti, minyak yang dioles untuk makan roti. Fa'akala, kemudian Nabi makan. Thumma qala, kemudian Nabi membacakan doa untuk Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Aftara indakumus shaimun, telah makan di tempatmu orang yang berpuasa. Wa akala ta'akumul abrar, dan telah makan makananmu adalah orang-orang baik, Nabi Muhammad. Wa salat alaikumul malaikatu, dan malaikat pun mendoakan kalian semuanya. Yang membaca doa Nabi, maka para ulama mengatakan, wa akala ta'amakumul abrar, ini kabar, berita, telah makan makananmu adalah orang-orang baik. Kemudian setelah itu dikatakan bahwa di saat kita makan di rumahnya seseorang, kita pun disunahkan membaca lafaz tersebut, cuma maknanya dirubah. Kalau aftara indakumu shaimun, betul memberikan kabar telah makan di rumahnya orang berpuasa, aku berpuasa. Akan tapi wa akala ta'akumul abror, dan telah makan di hidanganmu orang-orang baik, itu adalah makna doa. Semoga yang makan di sini adalah orang-orang baik. Nah itu. Jadi kita mendoakan wassalatu alaikumul malaikatu, dan malaikat pun mendoakan kalian semuanya. Ini doa ini disunnahkan kalau kita makan di rumahnya seseorang. Setelah kita diberi hidangan, diberi makan, maka kita disunnahkan mendoakan orang yang beri makan kepada kita dengan doa ini. Kalau puasa, memang aftara indakum musaimun, iya. Tapi di saat tidak berpuasa, maka disunnahkan kita mengucap akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikatu. Akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikatu. Jadi doakan akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikatu. Semoga yang makan di tempatmu adalah orang-orang baik, gitu. Dan malaikat semoga mendoakanmu terus dengan pengampunan. Ini adalah adab tata krama di saat kita makan di rumahnya seseorang untuk membacakan doa-doa seperti itu. Yang perlu adalah bagaimana kita membudayakan budaya yang baik. Budaya memuliakan tamu. Budaya memberi makan orang yang berpuasa. Budaya mendoakan. Ini perlu budaya sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Sehingga di kalangan orang-orang soleh kalimat akala ta'amakumul abrar ini sudah biasa. Dan kita sering mendengar kalau ada tamu kita beri makan, mereka pasti langsung selesai mengatakan akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikatu. Akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikatu. Ini doa yang dibacakan oleh para tamu untuk kita. Bersyukur kita didoakan. Dan kita pun kalau bertamu kepada seseorang, hendaknya kita cukup jika bisa mengucapkan yang demikian. Akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikatu. Kemudian juga masalah memberikan buka kepada orang lain, tidaknya ini menjadi budaya juga. Budaya. Tanpa harus mengganggu. Ini yang perlu kami ingatkan. Sebab ada budaya juga mengundang buka bersama. Cuman mestinya harus buka bersama saja. Jangan ada tambahannya. Tambahannya enggak enak. Buka bersama dan meninggalkan traweh. Ini yang enggak enak. Nah ini kan biasanya begitu. Kalau sudah buka bersama, plus meninggalkan traweh, hilang trawehnya, ngobrol panjang, jam 9 baru selesai. Trawehnya diganti dengan ngantuk. Artinya harus disiplin juga di saat kita memberikan kepada seorang buka bersama. Sehingga banyak orang di saat diundang buka, pada malas ogah-ogahan. Karena apa? Pasti hilang nanti trawehku. Ibadahku pasti kacau. Maka dari itu hendaknya kita juga disiplin waktu. Kalau Anda mengundang orang, Anda harus ada batasan waktu dan cepat. Selesai, kemudian setelah itu biar aktivitas apakah terawih bersama di situ atau bagaimana. Dan ini sering buka bersama hilang terawihnya. Apalagi perjalanan lumayan jauh, terawih di sana kemalaman, tidak terawih di sana, hilang terawih di rumah. Jangan begitu. Coba kalau perjalanan 1 jam dari sini ke Palembang sana, buka di sana, habis buka pulang, sampai di sini selesai terawih kan. Kalau terawih di sana katanya pulang kemalaman. Ini ya juga problem juga. Akan tapi membangun keindahan penting silaturahim, buka bersama dan seterusnya. Nah, maka dari itu disempurnakan programnya. Kalau begitu buka bersama sekaligus makan malam dan terawih. Sehingga agar ibadah semakin sempurna untuk tanggal 16 nanti Ramadan, kami undang semuanya di sini yang mendengar suara ini. Ayo kita buka bersama di sini. Kemudian setelah itu kita sholat maghrib, makan malam, kemudian sholat terawih. Sehingga Anda tidak akan ketinggalan terawih di sini. Ibadah di sini. Baik. Biasanya makan buka bersama ini ditempatkan di tempat yang tidak pantas untuk digunakan untuk terawih. Contoh di hotel-hotel. Sehingga bingung orang mau terawih di mana. Pasti bubar setelah itu. Hilanglah ibadah-ibadah semuanya. Sehingga apa? Banyak hal yang ditinggalkan. Sehingga mungkin orang menjadi tidak nyaman, apalagi jika mereka orang yang rindu untuk beribadah. Tidak mau ketinggalan ibadah di malam bulan Ramadan. Jadi mohon di saat kita membuat program buka bersama, artinya memberikan buka kepada orang lain adalah program kemuliaan. Akan tapi hendaknya kita harus disiplin tentang waktunya. Jangan sampai memanjang dan memanjang sampai tidak terkontrol urusan-urusan ibadah yang lainnya. Dan juga kalau kita bicara buka sekarang, kemudian sebelumnya bicara sahur. Ada saat ini atau budaya dari mana? Sahur di jalan, ada anak-anak muda sahur di jalan? Sahur di jalan? Ada istilah sahur di jalan. Sahur di jalan itu berlaku bagi orang yang memang musafir. Bukan kita melakukan perjalanan untuk sahur di jalan. Kalau sudah sahur di jalan, apa yang dilakukan setelah itu? Terawihnya enggak, tahajud juga enggak. Jadi gaya anak-anak muda enggak tahu ide dari mana itu. Bahkan ramai itu anak-anak muda dari Bandung berjalan ini untuk sahur di jalan. Sahur di jalan itu berlaku memang kalau orang di tengah perjalanan ingin berpuasa. Jadi ada sekarang gaya ngetren lah anak-anak muda mengadakan hal-hal yang dibikin itu. Dipikir kalau sudah urusan sahur, ibunya juga ngizini karena ibadah sahur. Akan tapi ternyata justru dengan adanya yang semacam itu banyak yang meninggalkan ibadah-ibadah. Kalau sahur ya di tempat yang benar deh. Kalau mungkin kita di perjalanan, mungkin ada anak yang sekolah di Bandung mau pulang ke Cirebon, ya. Berangkatnya jam berapa nanti istilah kita sekalian deh. Malam sahur di mana? Bolehlah seperti itu. Tapi kalau sudah niat untuk sahur di jalan, untuk apa itu semuanya? Untuk meninggalkan tarawih, untuk menghilangkan tahajud, untuk menghilangkan ibadah-ibadah di malam bulan Ramadan. Jadi harus waspada yang semacam itu. Kemudian juga di dalam acara buka bersama pun hendaknya kita waspada. Jangan sampai menjelang buka ini kita lakukan dengan sesuatu yang menjadikan Allah murka atau menjadikan pahala habis. Sehingga sebelum buka pun harus ada program mulai dari berzikir dan sebagainya. Bolehlah silaturahmi ngobrol-ngobrol yang baik. Akan tapi ada budaya lagi yang merugikan kita sendiri sehingga amal kita menjadi hilang, yaitu ngabuburit. Nah, ini ngabuburit pakai konser, melihat aurat sana sini. Nah, ini problem. Jadi nah, ngabuburit dianggap ibadah. Jadi kalau pamitan sama ibunya enggak bisa ngelarang, "Ma, ngabuburit nih, nunggu puasa." Nunggu puasa dan duduk di masjid, nunggu puasa di tempat yang mulia, sambil berzikir, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah. Ngabuburit, nunggu puasa di perempatan jalan atau di pantai, di tempat wisata, haram yang kelihatan dengan matanya. Menghabiskan pahala nanti, rugi. Jadi kita harus waspada, cerdas dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Bisa karena tanpa disadari, bisa jadi itu menjadi satu budaya yang ngetren banget, tapi ternyata jauh daripada bimbingan baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ngabuburit nunggu buka. Kalau nunggu buka, kita ngabuburit yang benar yuk. Di masjid, di halaman masjid. Kalau memang masjidnya kecil, kita di halaman masjid sambil berdoa. Ada yang tausiah. Kemudian terpisah antara laki dengan perempuan, terhormat, itu ngabuburit yang benar. Nunggu buka menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang harus perhatikan di seputar yang namanya sahur, seputar namanya buka puasa, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa berpuasa dengan benar, dan kita dijadikan Allah orang yang mudah untuk memberikan makan atau buka orang yang berpuasa, dan semoga Allah juga menggolongkan kita sebagai hamba yang akan diampuni oleh Allah karena itu semua, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dibebaskan dari api neraka. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada semua yang telah memberikan bantuannya kepada pondok pesantren khususnya, kepada semuanya dalam dakwah ini, khususnya di bulan Ramadan. Semoga apa yang mereka berikan diganti oleh Allah dengan segala kebaikan yang banyak sekali di dunia dan di akhirat. Dan semoga bulan Ramadan ini adalah bulan Allah membuka hati kita, sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan aneka ragam, bermacam-macam kebaikan bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini benar-benar kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang a'idin kembali kepada Allah dengan pengampunan, faizin yang beruntung dengan pahala berlipat ganda karena kemudahan yang Allah berikan untuk kita dalam beramal. Wallahu a'lam bissawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.